Serikatan. Song and Like Day. Terima kasih. Asia Bimantara juga terima kasih. Gege. Gege. Manis esem lan kuyungmu hilang bareng batin tan bisa nglaleke yekti kang mas ora ono liyane Terima kasih.